ada mungkin sebahagian lagi yang kita perlu baca tentang kisah Nabi Yunus AS. Kalau kita ingat kembali, Nabi Yunus AS kisahnya terdapat dalam Al-Quran Al-Karim secara ringkas dan juga secara detail. Ringkasnya adalah Nabi Yunus AS salah seorang daripada Rasul-Rasul Allah SWT. Iaitu zahirnya dia diberikan syariat yang baru dan dia membawa ataupun mengajak kaumnya menyembah Allah SWT sahaja, iaitu Tauhid, tetapi kaumnya enggan. Kemudian apabila berlaku beberapa masa, Nabi Yunus AS dengan marah kepada kaumnya meninggalkan kaumnya dan beredar. Lalu apabila dia sampai ke sebuah kapal, dia menaiki kapal yang penuh muatan. Dan kemudian perkara yang kita baca itu berlaku, iaitu ada taufan maka mereka berundi. Siapa yang keluar undinya maka dia harus dicampakkan ke laut. Tujuannya adalah untuk meredakan ombak di lautan. Dan kita tak terangkan masalah ini adalah masalah syariat pada zaman Nabi Yunus AS, bukan syariat zaman kita, tidak digunakan. Jadi tiga kali ataupun beberapa kali undi tersebut keluar adalah undi Nabi Yunus AS. Maka akhirnya dia pun dicampakkan ataupun dia pun dicampakkan dirinya daripada kapal ke lautan. Maka Allah SWT telah memerintahkan seekor ikan yang besar, Hud, untuk menelan beliau, tetapi tidak sampai menghancurkan tulang-tulangnya. Kemudian Nabi Yunus AS diberikan taufik daripada Allah SWT untuk berzikir kepada Allah SWT dan meminta kepada Allah SWT untuk diselamatkan. Maka Allah SWT pun menyelamatkannya daripada kegelapan perut ikan dan kegelapan lautan dan kegelapan malam zulumat. Dan Allah SWT telah berfirman bahawa kalau bukan kerana Nabi Yunus AS dahulu adalah seorang yang musabihin, orang yang taat, orang yang beribadah, orang yang mengingati Allah SWT sentiasa, maka tentu dia akan tinggal di dalam perut Nabi perut ikan tersebut sampai hari kebangkitan. Ini sama ada masih hidup ataupun tidak. Ya, yakni dia akan dibangkitkan daripada perut ikan tersebut. Jadi demikianlah Allah SWT melamatkan beliau, dan demikian Allah SWT akan melamatkan orang-orang yang beriman. Kemudian apabila dicampakkan ke pantai ataupun ke kawasan yang gersam, yang tiada tumbuhan, dia dalam keadaan sakit, maka Allah SWT menumbuhkan sejenis pohon yaqin, yakni jenis labu. Itu yang akan kita baca sekejap lagi ya. Sampai kat situ. Muka surat berapa? 12. Muka surat 12. Baik. Ini dari Ar-Rukashi Dari Ar-Rukashi, dia menceritakan, aku pernah mendengar Anas bin Malik, dan pengetahuanku bahawa Anas mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Ar-Rukashi ya. InsyaAllah Ar-Rukashi ni masih ada lagi. Saya ada satu ustaz, Syekh dia, dan ini nama kabila dia Abu Fashid orang Madinah. Dia lagi buka tadi, ingat. Jadi ini apa, menunjukkan bahawa nasab mereka masih ada lagi sampai sekarang. Kalau dia orang sama, jadi kabila yang sama. Jadi dia mendengar daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan dia mengetahui bahawa Anas mendengar hadis ini dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berkata, Inna Yunusa An-Nabiyya alaihi salam حِينَ بَدَى لَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ وَهُوَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ قَالَ اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَقْبَلَتْ هَذِهِ الدَّعْوَةُ تَحُفُّ بِالْعَرْشِ فَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا رَبِّ صَوْتٌ ضَعِيفٌ مَعْرُوفٌ مِنْ بِلَادٍ غَرِيبَةٍ فَقَالَ أَمَّا تَعْرِفُونَ ذَلِكَ فَقَالُوا لَا يَا رَبِّ وَمَنْ هُوَ قال عبدي يونس قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له aw yurfa'u lahu 'amalun mutaqabbalun wa da'watun mujabah, qalu ya rabbana awala tarhamu ma kana yasna'uhu fir raha fatunjiyahu minal bala, qala bala fa amara al quta fa tarahahu fil 'ara. Maksudnya, sesungguhnya Yunus AS ketika tampak olehnya untuk berdoa dengan kalimat-kalimat ini. Ini bada lahu. Bada lahu ni untuk bahasa Arab maknanya sebelum ini tak perasan, sekarang perasan. Sebelum ini tak tahu, sekarang tahu. Itu maknanya bada lahu. Maknanya dapat idea lah. Bada lahu ni dapat idea. Jadi dekat sini, ini hanya untuk makhluk lah. Untuk makhluk manusia bolehlah inna badalahu. Maksudnya mula-mula dia ingatkan macam ini, lepas tu badalahu dia nak buat macam ini. Dan masdarnya untuk pengetahuan kita badak, al-badak, badak tu maknanya datang ni ilham, datang ni sesuatu, nak buat sesuatu. Dia bukan irada, bukan apa ni kehendak, tetapi dia mendatang daripada sudut ada benda yang membuat dia nak buat macam tu, ada ilmu baru. Jadi ini kita katakan sesuatu yang biasa lah, yang berlaku kepada manusia juga, eh? Biasa, bukan satu yang aib lah, biasa saja. Tetapi ada satu golongan dari kalangan orang Islam, dia mengatakan bahawa Allah SWT pencipta ni pun ada sifat badak, al-badak. Yakni mula-mula nak buat gini, lepas tu ada macam mendatang nak buat gini pula, badalahu nak buat macam gini. Ini golongan orang-orang Syiah Al-Imamiyah. Mereka ni ada mengisbatkan na'udzubillah al-badak kepada Allah SWT. Dan ini sebenarnya akidah daripada siapa? Daripada orang-orang Yahudi. Mereka ada juga apa ni, akidah seperti ini. Dan ini satu kesyirikan. Ini satu lagi, kalau ada dalam Syiah memang dia syirik, dan mereka adalah orang-orang kafir. Jadi inna Yunus an-nabiyya alaihi salam hina badalahu. Kalau manusia walaupun dia nabi pun biasa saja. Hina badalahu an yadu'a bihadhihi kalimat. Dia tampak olehnya untuk berdoa dengan kalimat-kalimat ini. Dari mana dia tahu kalimat-kalimat ini? Daripada ilham daripada wahyu ataupun ilham daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedang dia berada di dalam perut ikan besar, maka dia mengucapkan, ya Allah, jadilah melainkan hanya engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kemudian doa tersebut mengitari arsy, yakni mengelilingi tahuful arsy. Doa tersebut mengelilingi arsy. Lalu para malaikat berkata yang ada kat sana, ya Rabb kami sesungguhnya, ya Rabb kami sesungguhnya, kami mendengar suara pelahan dari daerah yang sangat asing. Dia berfirman, ya Allah, apakah kalian tidak mengetahui siapa orang tersebut? Tidak, kami tidak mengetahui. Lalu siapakah orang itu? Jawab mereka, dia adalah hambaku Yunus, kata Allah. Mereka berkata, hambamu Yunus yang darinya masih terus diangkat amal saleh dan doanya senantiasa terkabulkan. Lebih lanjut mereka berkata, ya Rabb kami, apakah engkau tidak mencurahkan rahmat atas apa yang dikerjakan ketika dalam keadaan tenang, firrahak, sehingga engkau selamatkan dia dari malapetaka. Itu pasti, jawab Allah. Kemudian dia menyuruh ikan besar itu melemparkannya ke tanah Sandus Al-Araq. Jadi hadis ini menguatkan hadis yang sebelumnya kita baca minggu lepas tu, bahawa apa ni, Nabi Yunus AS diselamatkan oleh sebab apa? Dua perkara. Sebab doa yang dia baca kat dalam perut ikan tersebut, dan kedua sebab dulu dia sebelum ini, waktu dia tenang, waktu dia dalam keadaan apa ni, aman, dia biasanya berzikir kepada Allah SWT. Sampaikan malaikat kata apa? Amalannya setiap hari diangkat oleh Allah SWT ataupun kepada Allah SWT. Baik, jadi itu tafsir kepada ayat falaula annahu kana minal musabbihin lalabita fi batnihi ila yaumi ba'thu. Kalau bukan kerana dia daripada golongan musabbihin, kekejakan kekal tinggal di dalam perut tersebut sampai hari dibangkitkan. Dan Ibnu Abi Hatim menambah, Abu Fakhar Hamid bin Ziyad menceritakan, Ibnu Qasir memberitahuku sedang aku menyampaikan hadis ini kepadanya bahawa dia pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ikan itu melemparkan Yunus ke tanah tandus, ke tanah tandus al-Arab. Lalu di tanah itu Allah menumbuhkan yaqtina. Kemudian ku tanyakan, apa itu yaqtina wahai Abu Hurairah? Dia menjawab, iaitu pepohonan sejenis labu. Lebih lanjut Abu Hurairah menyatakan, dan Allah juga menghidupkan sapi perahan yang memakan rerumputan sehingga dia dapat memerah susunya pada pagi dan sore hari sampai kembur. Jadi kerana dekat sini, zahirnya di sini hadis yang sahih, ini datang daripada Abu Hurairah. Jadi ada pohon labu yang dimakan dan ada sapi yang diperah susu untuk minum. Tapi yang kedua tu, yang pasal sapi tu tak ada dalam Al-Quran. Umayyah bin Abi Afsir Al-Sawq mengungkapkan satu bait syairnya, fa'anbata yaqtina alaihi birahmatin mina Allahi lawlallahu asbaha bawiyan. Lalu dia menumbuhkan yaqtina di atasnya dengan rahmat dari Allah, kalau bukan kerana Allah, niscaya dia akan kurus kering. Riwayat di atas gharib dari sisi ini, ini kata Ibn Kathir. Dan Yazid Ar-Rukashi adalah seorang yang dhaif, tetapi riwayatnya diperkuat dengan hadis Abu Hurairah terdahulu, bagaimana hadis itu diperkuat dengan riwayat ini. Wallahu a'lam. Menurut kaki yang demikian itu sebagaimana dikatakannya, pentafsir kitab ini pun Syekh Alim Al-Ahilani pun dia bersetuju. Baik, dan Allah Ta'ala berfirman, fanabaznahu bil'araq, kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, iaitu sebuah tempat yang kering kontang yang di dalamnya tidak terdapat satu batang pohon pun. Wahwa zatin. Jadi layarnya tepi pantai tu tak ada benda, tak ada tumbuhan. Sedang dia dalam keadaan sakit, yakni badannya lemah sekali. So maknanya zatin, salah satu maknanya. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu mengungkapkan, ibarat seekor burung yang tidak mempunyai bulu, yakni lemah sangat. Sedangkan Ibn Abbas As-Sufi dan Ibn Zaid mengatakan, ibarat seorang anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Ada khilaf ke dalam dua tafsir ni? Jawabnya tak ada. Dua-dua mentafsirkan ikut contoh. Dan ini salah satu cara tafsir ulama-ulama tafsir dahulu. Mereka tafsir dengan misal, dengan contoh. Zahirnya kita lihat ni cakap lain, ni cakap lain, ni cakap lain. Ada 4-5 riwayat ataupun tafsir daripada 4-5 orang. Tapi sebenarnya semuanya balik kepada tafsir yang sama, sebab mereka cuma mentafsirkan sesuatu dengan contohnya. Jadi sakit, yang ini kasi contoh sakit macam gini, yang ini kasi contoh sakit macam baru dilahirkan. Jadi macam Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikanlah kami kat dunia ni kebaikan. Jadi mereka, ulama-ulama tafsir, dia pun mentafsirkan apa makna kebaikan ni kat dunia. Jadi ada kata hasanah tu adalah rumah yang selesa. Ada kata hasanah tu adalah kuda yang apa ni, yang baik. Ada kata zaujah salihah. Jadi itu semua nampak beza-beza kan. Itu semua kan lain barang. Jadi jawabnya, semua tafsirnya adalah sama. Maknanya balik kepada kebaikan. Itu semua contoh untuk hasanah tentunya. Jadi umum, dia umum, jadi ditafsir dengan demikian. Yang pula kita keliru baca amat banyak sangat tafsir, mana yang betul. Tak payah nak cari yang betul, semua betul. Sebab khilaf ni ada dua macam. Satu khilaf yang tabat, khilaf yang memang bercanggah terus. Satu kata halal, satu kata haram. Kalau dia tafsir macam itu, itu tafsir yang berlawanan lah. Kena cari yang benar. Jadi misal kata misal kata Allah SWT tutup, apa wanita putusnya tutup dengan kainnya daripada apa ni, daripada kepalanya. Satu kata tutup semua sekali sampai nampak mata, tutup melainkan wajah dengan tapak tangan yang dan sebagainya. Itu kan dah lain. Sebab tutup ni ngantuk. Jadi yang macam itu kena cari dia punya target, kena cari yang mana yang lebih kuat. Dan kalau contoh-contoh ataupun khilaf lagi satu adalah khilaf yang pelbagai tanawwu'. Ini satu kata khilaf dia begini, satu kata khilaf begini dan begitu, seperti doa istiftah. Doa istiftah kalau kita baca tu mazhab satu je lah, kita tahu wajah tu wajiah tu kan. Ada mula daripada Allah Akbar Kadira kan, yang itu ada sambung sekali. Tapi sebenarnya banyak lagi riwayat tentang doa iftitah solat ni. Jadi apakah ini semua bercanggah atau satu dengan lain? Tak ke tidak? Nabi SAW kadang-kadang baca gini, kadang-kadang baca gitu dan sebagainya. Jadi dia tidak bercanggah antara satu dengan lain. Yang itu maka kalau kita ada silap macam tu tak ada apa-apa, tak berbahaya, tak ada masalah. Ini pun boleh, itu pun boleh. Baik, jadi kalau dalam tafsir tadi tak ada apa-apa kan, tentang sakit tu, yang ni dia lemah sekali. Kemudian Allah SWT berfirman, وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينَ, dan kami tumbuhkan untuknya sebatang pohon dari jenis labu. Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ikrimah, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Wahab bin Munabbih dan Hilal bin Yasar, Abdullah bin Tawud As-Suddi, Fatada Abdu'ahad Afa Al-Khurasani dan beberapa ulama lainnya mengatakan iaitu pohon labu. Inilah ilmu Ibn Kathir. Agak-agak ni dia tulis ke ni semuanya? Siapa yang cakap macam ni? Ke dia dah hafal lah? Dah hafal lah. Dia ulama tafsir, dia dah hafal lah siapa cakap apa. Sebab dia penulis kitab tafsir. Sebab tu sedap tadi dia tulis ni semuanya, ilmu banyak. Jadi kita untuk kita, kita tahu siapa yang cakap macam gini. Ramai yang siapa ulama-ulama dia. Atak pula disebutkan, Atak Al-Khurasani. Bukan Atak gitu je. Sebab Atak ni ada banyak eh. Satu ni Atak Al-Khurasani. Satu lagi Atak yang tinggal kat Mekah, ulama Mekah, anak murid Ibn Abbas. Itu pun ulama tafsir juga. Jadi ni lain, Atak lain. So, kita tak nak baca pun malas eh. Terskip aja terus. Baik. Dan beberapa ulama lainnya mengatakan iaitu pohon labu. Yaqtin pohon labu. Ketua pohon labu dalam dia biasa berair sikit. Bagian ulama mengatakan penumbuhan pohon labu itu mempunyai hikmah yang sangat besar. Di antaranya adalah bahawa daun pohon labu itu sangat rendang, tidak dijadikan tempat serangga, dan buahnya dapat dimakan baik yang muda maupun yang sudah tua, mentah maupun dimasak, dapat mencerdaskan otak dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Baik, ini tak ada masalah. Betul ke tak betul, itu kaji, ini saintifik. Jadi kamu boleh cek. Dan memang dalam banyak makanan yang Allah SWT nak berikan untuk Nabi Yunus SAW lepas keluar dari perut ikan, dia kaji makanan ni. Ini salah satu fadilat buah tersebut. Jadi ini dalil lah. Kalau orang nak jual labu apa tu semua, inilah labu Nabi Yunus. Kalau ni labu Nabi Yunus, dia kena berjalan. Tapi labu dia macam-macam size, warna eh, macam-macam kat, macam-macam jenis. Itu lain cerita. Jadi zahirnya dia memang ada fadilat. Baik, bagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, ucapan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Allah Ta'ala menyediakan seekor binatang ternak untuk Yunus AS yang memberinya susu dan mendatanginya pada pagi dan sore hari. Semuanya itu merupakan rahmat dari Allah sekaligus nikmat dan kebaikannya yang dilimpahkan kepada Yunus alaihissalam. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman, فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan, yakni penderitaan dan kesusahan yang melilit dirinya. وَكَذَلِكَ نُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Demikian itulah yang kami, ya Allah, perbuat kepada siapa saja yang berdoa dan memohon perlindungan kepada kami. Jadi inilah yang Quran ajar eh. Quran ajar macam mana orang-orang yang paling baik sekali pada zaman itu, iaitu Nabi-Nabi ya, antaranya Nabi Musa AS, mereka bila dalam susah payah, dah tak ada lagi usaha yang mereka boleh lakukan, mereka buat apa? Mereka doa. Doa pada siapa? Doa pada Allah SWT sahaja, tinggalkan yang lain semuanya. bahkan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka memang syirikkan Allah SWT kan. Mereka kenal Allah, mereka sembah Allah SWT, dan mereka juga sembah selain daripada Allah SWT. Patung-patung itu semuanya mereka sembah sama-sama dengan Allah SWT. Itu waktu tenang, waktu aman, waktu tak ada masalah, tak ada ketakutan, mereka akan sembah patung-patung itu. Mereka kata patung-patung itu syafaat, syafaat kepada Allah SWT. Kalau kita direct kepada Allah SWT, mungkin orang kita tak kesampaian. Jadi oleh kerana patung-patung ni special di sisi Allah SWT, minta pada patung, jadi dia, Tuhan kecil dia boleh sampai. Bukan kita punya hajat kan kepada Tuhan, Tuhan besar. Jadi kau pilih mereka. Tapi bila mereka dalam keadaan musibah, dalam keadaan ketakutan, kemudaratan, mereka tinggalkan patung-patung tu, tuhan-tuhan kecil semuanya mereka tinggalkan. Mereka hanya minta kepada Allah SWT sahaja. Mukhlisina lahuddin, itu yang mereka lakukan, itu kebiasaan mereka. Orang kafir pun tahu bila ada problem paling besar, hanya Tuhan besar je mereka minta. Tapi orang Islam sekarang ni macam mana? Iman mereka dengan Quraisy, musyrikin Quraisy, musyrikin Quraisy pun teruk, tetapi lagi bagus dalam bab ni daripada orang-orang ni. Sebab orang-orang ni dalam keadaan tak ada apa-apa. Apabila mereka syirik pada tiang malam lah, maknanya mereka syirik all the time. Waktu aman mencirikan Allah SWT, waktu susah payah pun makin minta kepada selain daripada Allah SWT. Dua-dua syirik. Jadi kalau macam tadi tu, waktu apa tu, waktu aman ataupun waktu susah, kalau itulah waktu susah mereka, mereka minta kepada selain daripada Allah SWT, walaupun Rasulullah SAW orang Quraisy lagi bagus. Maknanya orang-orang macam ini, dia baca Quran, dia tak faham. Dan kenapa dia tak faham? Allah tak berikan dia faham. Itu akhir nokta dia kat situ. Mungkin dia tak belajar ke apa tu semua sebab-sebab dia. Tapi akhirnya yang berikan dia taufik belajar di tempat yang betul, syekh yang betul, orang ahli tauhid dan sebagainya, itu semua siapa yang tentukan? Allah SWT. Jadi untuk kita syukur bahawa kita tak sampai macam itu. Sebab kalau tidak, kita pun boleh dekat macam tu. Kedua, kita bila dah syukur, kita kena balas syukur tersebut dengan kesiapan saja ke? Tak, dengan perbuatan. Kita pelihara kita punya iman, pelihara ilmu kita ini. Baik, dan kita doakan untuk kepada mereka supaya apa? Supaya dapat hidayah juga. Yang satu, kita kesian lebih daripada kita ketawa kan. Marah, okey, marah mesti ada lah. Sebab apa? Sebab apa marah? Sebab dia dah jadi musuh Allah SWT. Dia musuh Allah, dia tu musuh kita. Lepas tu yang parah lagi, bila dia bawa orang kepada jalan ini, maknanya dia bawa kepada jalan pemusuhan kepada Allah SWT. Itu sebab kita marah. Jadi dalam hati kita dua-dua tu, marah pun ada, kesian pun ada. Mustahil ke benda ni? Dalam waktu yang satu waktu, kesian dan marah. Tak eh? Tak mustahil. Bahkan itulah sepatutnya ada dalam manusia. Bisa marah aja. Lepas tu pak, dia tak kasi chance random terus eh, sampai mati ke apa dia atau tengah mati, ataupun kesian aja, sikit pun dia tak nak intik. Kalau tu jadi bapak, habis lah eh. Jadi kalau kita nak tengok anak kita, anak kita marah dia dah buat macam ni, dah cakap marah, tapi kesian kan? Kesian. Jadi apa awak buat bila ada kesian dengan marah sekali? Kita moderate. Kita kena letakkan apa ni, hikmah tu. Jadi ataupun kita kena gunakan hikmah untuk tangani satu-satunya masalah, bukan semuanya tak sama, betul tak? Bukan semua keadaan sama. Jadi itulah yang kita nak, kita kena fikir masak-masak dan kita lakukan sesuatu lah. Baik. Jadi kata Ibn Katsir seterusnya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas salah seorang yang dijanjikan masuk syurga, salah 10 orang. Di mana dia meninggal dunia? Kat Madinah ke kat Mekah? Dia antara orang yang awal masuk Islam. Dia orang Muhajirun, yang dia orang Mekah. Jadi biasanya orang Mekah ni dia tak boleh mati dekat, ataupun biasanya tak boleh balik kat negeri dia balik. Dia kalau dah keluar tu dia tak boleh balik. Kalau balik hijrah dia batal. Ini pahala hijrah dia batal. Tapi dia hampir-hampir mati dekat, meninggal dunia kat Mekah. Sampai dia dah takut sangat, dia sakit sangat teruk kat Mekah. Rasulullah SAW bila datang jumpa dia dan ziarah dia, dia kata, apakah kau akan mati kat sini dan aku akan ditinggalkan? Yang ni sahabat-sahabat kau akan balik ke Madinah, aku akan ditinggalkan. Ini Nabi SAW kata apa? Engkau sekali-sekali tidak akan apa? Tak akan ditinggalkan. Ini kau akan terus tidur, kau tak akan mati kat sini. Betul. Kalau dia biarkan, tak jadi mati kat situ. Akan dia hidup lama lagi. Kata Rasulullah SAW, lepas tu kau akan buat banyak amalan. Orang-orang Islam akan dapat banyak manfaat daripada engkau. Orang kafir akan teruk kena dengan kau. Jadi betul, dia berjihad. Banyak orang kafir dia dah bunuh. Umat Islam menang macam-macam. Antaranya adalah dia dapat buka kota apa ni, kota Syam, Baitul Maqdis. Jadi dia akhirnya meninggal dunia di mana? Di Baitul Maqdis. Sekarang masih ada apa tu, apa ni, tempat yang nakal. Jadi saat di Nabi Waqal radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah berpapasan dengan Uthman bin Affan di sebuah masjid. Lalu ku ucapkan salam kepadanya. Kemudian ia menuntutku dan tidak menjawab salamku. Ataupun dia meninggalkan aku. Dia tidak menjawab salamku. Dia buat hal dia je. Dia jumpa Uthman bin Affan kat masjid, beri salam lah. Tapi Uthman bin Affan tak layan. Setelah itu aku datang kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dan kutanyakan, apakah terjadi sesuatu pada Islam? Yang ni ada benda baru ke dalam Islam? Ada hukum baru ke? Ada wahyu ke? Tidak, kata Umar bin Khattab. Memangnya ada apa? Sahut Umar Al-Khattab bin Khattab. Tidak, tadi aku berpapasan dengan Uthman bin Affan. Maksudnya dia lalulah, dia jumpa Uthman bin Affan di masjid. Kemudian dia memelototi gua. Ini tak tahu lah, bahasa susah . Jadi dia tak layan aku dan dia tidak menjawab salamku. Kemudian Umar bin Khattab mengirim seorang utusan untuk memanggil Uthman bin Affan. Dia panggil. Dia ketua Amirul Mukminin Uthman bin Affan, walaupun orang besar. Dipanggil nak tanya, apa sebab kau buat sesuatu perkara ni yang mungkar? Apa jawab aku? Hukum jawab salam wajib. Tak jawab, haram, dosa. Mana boleh? Jadi mesti panggil. Tak boleh cakap ni Uthman bin Affan sakit lah anak-anak ni. Nanti lah datang lagi lah ke apa, nanti kita tengok dulu ke apa. Tak, dia panggil pasal tanggungjawab. Macam ni pun dia buat apa lagi yang besar . Jadi kita sebenarnya kalau kita lihat kisah ni dan kisah lain-lain tentang Umar bin Khattab, kita mesti sayang dengan dia tu, wajibnya lah sayang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita nak sampai tahap dia memang jauh. Itu satu. Kedua, yang kita hairan kan, ramai pula orang yang benci kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Banyak musuh-musuh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia orang pergi dari pintu siapa? Pintu Umar bin Khattab. Macam-macam tuduhan berlimpahkan pada dia. Dan guna-guna dia lah yang buat macam-macam tidak . Dia tak jalankan hukum Allah SWT itu dan ini. Jadi bila apa ni, Umar bin Khattab dapat dijatuhkan, maka Islam pun dapat dijatuhkan . Jadi yang penting Umar bin Khattab tanya pada Uthman, apa yang menyebabkan dirimu tidak menjawab salam saudaramu? Yang ini salam siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Uthman menjawab, aku tidak melakukan hal itu. Berkata, kemudian aku katakan, tidak, engkau melakukan hal itu. Sampai Uthman bersumpah dan aku pun ikut bersumpah. Dia nafikan ni, dia tak jawab apa ni, jawab salam. Tak ada lah, aku tak ada lah, tak jawab salam. Jadi ini tempat sesumpah, dia sumpah. Kecoh pula . Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, setelah itu Uthman mengingatkannya seraya berkata. Kemudian setelah itu Uthman mengingatnya. Yang ini dia ingat pula keadaan tersebut. Seraya berkata, engkau benar. Dan aku akan mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Jadi dia sumpah, dia kata dia tidak, tak apa ni, tak jawab salam tu. Sebenarnya dia terlupa. Jadi yang ini apa ni, kita tahu bahawa hukumnya kita sumpah dengan cara kita tak sengaja, yang kita ni apa ni, sumpah benda yang salah, maka tak mengapa, tak berdosa. Tidak, tidak berdosa. Yang berdosa adalah kita sumpah dalam perkara yang apa ni, yang kita sengajakan dia salah. Baik, sebab kita perlu niat. Yang berdosa di mana? Nah, berdosa tu tes dengan cara itu macam marah itu. Marah. Sebeliak apa tu? Oh, sebeliak. Okay. Tenung, tenung. Famala'a aynaihi, betulah, famala'a alai, famala'a aynaihi minni. Dia penuhkan matanya kepada aku, maknanya dia tengok penuh-penuh aku, tapi dia tak jawab salam. Okey. Aku blank stare. Dia blank stare. Jadi dia tengah khusyuk apa benda tu. Jadi baik, engkau tadi berpapasan denganku, ini kau ada lalu depan aku, sedang aku tengah berbicara dengan diriku sendiri dengan kalimat yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tengah apa? Tengah teringatkan satu hadis, satu zikir yang didengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku tidak mengingat kalimat itu melainkan pandangan dan hati itu tertutup. Iaitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bila dia teringat zikir tu, dia sampai dah tak ingat lagi apa-apa yang berlaku ke keliling. Macam itu punya khusyuk. Itu sebab tu dia nampak dia tengok dia, tapi sebenarnya orang yang kan dia tengok orang tu, tapi sebenarnya dia tengah tengah kat dunia lain. Dia tengah ingatkan kalimat tersebut. Baik, jadi Sa'ad menceritakan, aku beritahukan kepadamu bahawa Rasulullah SAW telah memberitahu kami doa yang pertama kali. Kemudian datang seorang badui dan menyibukkan beliau sehingga Rasulullah SAW bangkit. Lalu aku mengikuti beliau. Ketika hampir saja aku mendahulu beliau ke rumahnya, maka aku menghentakkan kakiku ke bumi. Kenapa? Nak Rasulullah SAW sadar. Ada dia tengah ikut dari belakang. Nak panggil Rasulullah SAW, dia tak sedar, dia dah ikut dari belakang kan. Jadi buat-buatlah, dia bising sikit. Jadi Rasulullah SAW apa ni, berpaling kepadanya dari belakang. Siapa ni yang buat ni? Sa'ad. Sa'ad? Sa'ad. Jadi lalu aku menoleh kepada Rasulullah SAW, maka beliau bertanya, siapa itu? Apakah Abu Ishaq? Ya wahai Rasulullah, jawab. Kemudian beliau bertutur, diamlah. Lalu ku katakan, demi Allah, tidak kecuali jika engkau memberitahu kami doa yang pertama kali, tetapi si badui itu menyibukkanmu. Jadi rupa-rupanya diikut Rasulullah SAW, Rasulullah tengah mengajar satu doa, tiba-tiba ada seorang badui sibukkan dia. Jadi tak habis lah, ataupun dia terlupa apa kalimat tersebut. Jadi dia nak apa ni, nak dapat ilmu tersebut, dia cari guru tu. Keluar kelas lah, dia mesti tanya lagi, nak tanya tu. Jadi Nabi SAW tak nak ajar, tapi dia kata, kalau kau tak nak ajar tu, aku tak nak tinggalkan kau, hai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda ni Nabi SAW, baiklah, iaitu doa Zunnun, yang Yunus, yang dipanjatkannya ketika sedang berada di dalam perut ikan besar, iaitu bahawa tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain engkau. Maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Sesungguhnya tidak seorang muslim pun berdoa memohon kepada Rabbnya dengan doa itu dalam suatu hal, melainkan dia akan mengabulkan untuknya. Jadi ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi, Nasa'i dalam kitab Al-Amal, Amalul Yaumi wal Lailah, dan lain-lain lagi. Jadi fadilatnya, tak ada seorang muslim pun berdoa mohon pada Rabbnya dengan doa itu dalam satu hal, melainkan Allah akan mengabulkan untuknya. Jadi nak tahu betul ke tidak, try. Jadi kalau dah doa tak dapat-dapat juga, macam mana? Nabi tak kena bohong lah. Atau hadis ni, Nabi memang tak bohong, kalau hadis ni tak sahih ke apa. Jadi dekat sini kita jangan lupa kan, dia dalam bab doa ni ada beberapa perkara. Doa itu mesti dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau cukup syaratnya dan tidak ada halangannya. Mesti. Kalau tak dijawab, dan dia dijawab pun sama ada serta-merta lah, ataupun ditangguhkan kepada satu waktu nanti, ataupun tidak dijawab langsung dekat dunia ni, tetapi dijadikan pahala di hari kiamat. Ataupun ataupun dengan doa, sebab doa tersebut dia dielakkan daripada bencana waktu dari kat dunia. Ini apa ni, janji untuk orang-orang berdoa. Jadi macam mana pun angle-nya, tetap dia akan dapat manfaat. Cuma kita ni nak dapat manfaat yang itu dia, apa dia? Berdoa tujam dapat. Tak boleh lah. Yang itu tidak semestinya. Sebab semuanya ditulis oleh Allah SWT. Bila yang kita dapat tu, balik kepada Allah SWT. Kalau Allah tulis, kita doa je kita dapat, itu alhamdulillah lah. Macam Nabi Yunus SAW. Jadi kadang-kadang dituliskan lama lagi lepas itu. Okay. Ataupun dan Allah SWT tak tuliskan untuk dijawabkan doa tersebut, tetapi dengan doa tersebut dielakkan daripada bencana lain. Ataupun satu benda pun tak dapat kat dunia, tapi disimpan di akhirat. Dan kadang-kadang bila disimpan ke akhirat, sebenarnya dekat akhirat tu lagi bagus daripada dapatkan kat dunia. Sebab kat dunia macam mana pun tak kekal. Tapi pahala yang diberikan oleh Allah SWT di akhirat akan kekal selama-lama. Jadi apa pun semuanya bagus. Fastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi apabila mereka tanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang aku, katakanlah aku dekat, aku jawab doa orang-orang yang berdoa kepada aku. Bila mereka berdoa kepada aku, hendaklah mereka istajibu li, taatlah pada aku dan beriman kepada aku, moga-moga mereka dapat petunjuk. Baik. Jadi sekilas tentang keutamaan Nabi Yunus alaihi salam, Allah Ta'ala berfirman, wa inna Yunus minal mursalin. Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Dan Allah Ta'ala menceritakan Nabi Yunus AS bersama beberapa Nabi yang mulia dalam dua surah, iaitu Al-Nisa dan Al-An'am. Mudah-mudahan Allah melimpahkan selawat dan salam. Jadi dalam dua surah ni, apa dia yang ada? Nabi Yunus AS disebutkan namanya sama dengan Nabi-Nabi yang lain. Jadi bukan khusus. Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Rasulullah SAW, لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. Maksudnya tidak sepantasnya seorang hamba mengatakan aku lebih baik dari Yunus bin متى. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى. Tidak sepantasnya seorang hamba mengatakan sesungguhnya aku lebih baik dari Yunus Ibn Matta. Jadi maknanya sama sahabat yang lain, dan nasabnya sampai ke ayahnya. Jadi yang pertama tadi diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi yang dan nasabnya sampai ke ayahnya, wa nasabahu ila abihi. Oh. Ini tu tak berapa pasti dengan adakah maknanya Ibn Abbas yang menasabkannya, maknanya menisbahkannya, dia naikkan sampai kepada bapanya, bapanya Abbas. Tapi ini bukan daripada Nabi SAW. Jadi yang atas tu tidak sepantas itu orang mengatakan sesungguhnya aku lebih baik dari Yunus bin Matta. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mengenai kisah seorang Muslim yang menempeleng wajah orang Yahudi ketika si Yahudi itu mengatakan, tidak, demi zat yang telah memilih Musa atas sekalian umat manusia. Lagi sekali jadi ada kisah orang Islam gaduh dengan orang Yahudi. Orang Islam tu marah, dia pun tempeleng wajah orang Yahudi. Ketika itu Yahudi tu pun mengamuk, dia kata, tidak, demi zat yang telah memilih Musa atas sekalian umat manusia. Dia sumpah dengan Allah SWT, dah tu betul lah tu, tapi sengaja dia nak sakitkan apa hati orang Islam tu. Demi Allah yang telah memilih Musa atas pilihan umat Musa. Yang ni Nabi Musa paling awdal, lagi bagus daripada Nabi korang. Macam itulah. Tapi dia orang Yahudi. Jadi dan pada akhir sabda Rasulullah SAW, tidak sepantasnya seorang hamba mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, dan aku tidak mengatakan bahasanya ada seseorang yang lebih baik dari Yunus bin Matta. Dan lafaz tersebut memperkuat salah satu pendapat mengenai pengertian hadis. Tidak sepantasnya seorang hamba mengatakan aku lebih baik daripada Yunus bin Matta. Maksudnya, tidak ada seorang pun diperbolehkan menganggap dirinya lebih baik daripada Yunus. Jadi tafsiran untuk pasal hadis ini macam tak jelas. Memang tak jelas lah kalau gitu je. Tak boleh kita cakap kita lagi baik daripada Yunus bin Matta. Jadi maksudnya tak ada seorang pun yang boleh katakan macam itu ataupun menganggap dirinya lebih baik daripada Yunus. Jadi maknanya Nabi Yunus lebih baik daripada dia. Itu kelebihan Nabi Yunus AS. Sedangkan pendapat lainnya mengartikan tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk mengutamakan diriku, ini Rasulullah SAW, atas Yunus bin Matta. Sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadis di mana Rasulullah SAW bersabda, La tufadiluni alal anbiya wala ala Yunus bin Matta. Janganlah kalian mengutamakan diriku atas para Nabi dan tidak juga atas Yunus bin Matta. Demikianlah kerendahan hati dan sifat tawaduk Rasulullah SAW. Semoga salawat dan salamnya sentiasa terlimpahkan kepada beliau dan seluruh para Nabi dan Rasul. Jadi hadis yang terakhir itu membuatkan sebagian ulama tafsirkan hadis yang mula-mula tadi itu apa dia? Maknanya jangan seorang itu melebihkan Nabi Yunus AS. Jangan lebihkan Nabi SAW atas Nabi Yunus AS ataupun Nabi-Nabi yang lain. Dan Nabi SAW tak kasih. Jadi macam mana maknanya? Masih lagi tak jelas. Boleh ke tak boleh? Nabi SAW ni afdal daripada Nabi-Nabi yang lain ataupun tidak? Jawabnya apa? Memang Nabi SAW paling afdal. Tapi afdal daripada Nabi-Nabi lain, walaupun daripada Nabi Yunus AS. Tapi kenapa Nabi SAW larang kita lebihkan dia atas Nabi Yunus AS? Kenapa? Tawaduk. Nabi SAW tak mahu apa ni bangga-banggakan dirinya sendiri. Sedangkan Nabi SAW diri lagi mulia. Bila waktu fakta, waktu nak berikan satu fakta, yang ini satu hakikat, Nabi SAW beritahu bahawa dia adalah Sayyid Waladi Adam. Dia adalah pembulu anak-anak Adam. Yaumul Qiyamah, pada hari kiamat. Wala fakra. Dan aku cakap macam ini bukan kerana nak bangga-banggakan diri. Terpaksa cakap, Nabi SAW cakap. Pasal dia kena sampaikan wahyu kan. Kalau boleh kita nak cakap dia paling bagus antara semua orang. Dan kata Nabi-Nabi, semua orang. Kata kerana dia cakap dia kena sampaikan, dia sampaikan. Lepas tu dia kata ini bukan nak sombong. Adik, ayat hadis-hadis yang macam ini, apa maknanya? Ini hanyalah menunjukkan tawaduknya Rasulullah SAW. Dia tak nak orang rasakan dia lebih dan sebagainya, tapi dia lebih. Yang makna yang lain tak disebutkan kat sini. Kemungkinan Allah Alam bahawa ada orang yang merendahkan Nabi Yunus AS. Kenapa pula dia rendahkan Nabi Yunus AS? Sebab kisahnya dalam Al-Quran tak macam tak cantik. Apa dia yang tak cantik dia? Dah dawa. Lepas tu dia apa ni, dia ugut apa ni akan turun azab lepas 3 hari. Lepas tu dia tinggalkan kaumnya. Jadi lepas tu sampai dia kena susah dan sebagainya. Dalam Quran pula katanya dia menyangka bahawa Allah tak akan menyempitkannya, tak susahkan dia. Jadi itu semua seolah-olah satu kekurangan lah kan untuk Nabi Yunus AS. Jadi mungkin orang cakap Nabi Yunus AS ni apa ni, aku lagi baik daripada Yunus AS. Itulah dia. Ada orang sampai mungkin ingatkan macam itu. Jadi Nabi SAW defend, dia pertahankan saudaranya Nabi Yunus AS. Jangan seorang pun kata aku lagi baik daripada Yunus Ibn Matta AS. Jadi itu kalau yang kita faham lah akan apa ni, akan hadis ini. Itu keutamaan Nabi Yunus AS. Tak ada ni pun Nabi Yunus AS banyak keutamaannya. Sebab apa? Namanya ada dalam Quran dan disebutkan dengan Nabi-Nabi lain. Itu dah cukup satu kemuliaan untuk Nabi Yunus AS. Ada apa-apa soalan? teruskan eh. Ada masa ni baca je. Kita berikutnya itu kisah Nabi Musa AS, iaitu Musa bin Imran. Allah Ta'ala berfirman, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. Maksudnya, dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab ini. Sesungguhnya dia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul sekaligus nabi, dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan gunung Tur dan mendekatkannya kepada kami pada waktu dia bermunajat, dan kami telah menganugerahkannya kepadanya sebahagian rahmat kami, yaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi, dan kami telah menganugerahkan kepadanya dari rahmat kami, iaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Jadi ini saja dah cukup menunjukkan kelebihan Nabi Musa alaihissalam. Suruh baca tentang kisah Nabi Musa. Lepas tu dia mukhlasan, dia seorang yang dipilih. Kalau mukhlasan orang yang ikhlas, kalau mukhlas orang yang dipilih. Maka rasul dan nabi, dia ada seorang rasul dan juga nabi. Jadi zahir daripada ayat ini, rasul lain, nabi lain. Ya, yang kita tadi cakap tu rasul lain, nabi lain. Ada orang mungkin nabi tapi bukan rasul, tapi kalau rasul dia biasanya nabi. Ini memang nabi lah. Baik, dan kami telah memanggilnya daripada sebelah kanan gunung Tur dan mendekatkannya kepada kami pada waktu dia bermunajat kepada kami. Jadi betul dekat kepada Allah SWT. Dan kemudian Allah SWT menganugerahkan kepadanya daripada rahmat kami, iaitu saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Itu nikmat lah. Dia je orang apa nabi, tapi keluarga tak beriman pun tak sempurna lah nikmatnya. Katapun dia orang baik semayang, tapi semuanya tak semayang, problem juga lah. Jadi nikmat yang kalau Allah kasih itu adalah bila dia baik, semua baik, itu paling bagus. Itu paling bagus. Dan untuk Nabi Musa AS, Masya Allah, dia nabi, lepas itu saudara dia pula nabi, sama dapat wahyu. Itu nikmat yang banyak untuk Nabi Musa AS. Jadi Allah Ta'ala dalam ayat-ayat ini telah menceritakan, seraya menyebutkan risalah, kenabian, keikhlasan dan upayanya mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia telah karuniakan kepadanya anugerah dengan mengangkat saudara kandungnya Harun sebagai nabi. Dan Allah Ta'ala juga telah menceritakan dirinya dalam beberapa ayat Al-Quran. Kisah-kisah tersebut diceritakan baik secara panjang, lebar maupun singkat. Kisah Nabi Musa yang special eh, sama ada panjang, lebar ataupun singkat saja. Cerita dia banyak. Dan masalah ini telah kami uraikan secara panjang lebar dalam kitab At-Tafsir. Ini kenapa macam tu? Di sini kami hanya akan mengemukakan sejarah kehidupannya dari awal sampai akhir dengan bersandar pada Al-Quran dan Al-Hadis serta beberapa asar yang disebutkan oleh beberapa ulama salaf dan juga ulama yang lainnya, insya-Allah. Dan hanya kepadanya kepercayaan bertumpu dan tawakal disandarkan. Jadi ada word apa tu? Astalah. Berkata dia sandar kepada apa? Apa-apa yang dikatakan oleh ulama. Salam. Tak ada lah orang kata salam ni benda baru ke apa benda ni. Orang baca ke tak baca je lah, tak baca tak tahu lah. Dia kata Musaimah yang first yang kata benda ni. Semua orang cakap benda beratus ribu tahun orang dah cakap apa ni kalimat ni. Baru hari ni dia dengar, lepas tu dia cakap macam-macam. Baik, nombor satu, Fir'aun meminta Bani Israel untuk menyembahnya. Allah Ta'ala berfirman, Qatimim, tilka ayatul kitabil mubin, naslu alaika min nabai Musa wa Fir'aun adil haqti liqawmin yu'minun. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون لطاسمين طاسمين إن الآيات آيات الكتاب القرآن ينكر داري الله. Jadi selalunya bila ada huruf-huruf muqatta'ah ni dalam Al-Quran, awal-awal surah ni, lepas tu cinta mikir dalam Al-Quran biasanya. Inilah ayat-ayat Al-Kitab. Itu ulama tafsirkan maknanya ini adalah huruf-huruf yang biasa kamu pakai wahai orang-orang Arab. Tetapi dan Al-Quran ini, kitab yang kami berikan pada Nabi Muhammad SAW ini, dia daripada huruf-huruf ni juga bahasa Arab yang nyata, tapi kamu tak boleh apa? Tak dibawakan. Lepas tu tiga ayat kitab yang mubin, dalikan kitab mulara dan sebagainya, puji Al-Quran dan seterusnya. Ada pun tosik ni bukan ada makna tertentu, bukan ada makna-makna dia nama Nabi Muhammad SAW, Yasin, Muda Toha dan sebagainya. Tak ada eh, ada. Itu yang paling bagus sekali, tafsir yang paling bagus sebenarnya untuk tafsirnya. Allah tak. Ada yang kata Allah saja yang mengetahui maknanya. Itu bolehlah tawadhu. Tapi untuk sebagai ulama, tafsirin semua orang tahu apa itu tafsirin. Itu adalah salah satu antara huruf-huruf bahasa Arab. Jadi kalau ini bahasa Arab, patutnya kamu semua boleh bawa macam Al-Quran, tutur dengan Al-Quran, tapi kamu tak boleh bawa. Satu cabaran sampai hari kiamat ya, satu orang boleh bawa sama macam Al-Quran. Bukan kata satu Quran lagi satu ataupun satu surah, bahkan satu ayat pun tak ada orang boleh bawa sama macam Al-Quran. Ini standing dengan Al-Quran. Baik, jadi kami membacakan kepadamu sebahagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Jadi Fir'aun kerja dia apa? Ala fil'ar, maknanya dia heboh dekat atas muka bumi. Ala, dia paling tinggi semua. Lepas tu dia jadikan ahlaha kat bumi Fir'aun tu, dia jadikan orang-orang kat bumi Fir'aun tu berpecah-pecah. Syiaan, banyak syiaan, banyak golongan. Itu Bani Israel punya golongan. Dia pecah-pecahkan dan dia yasab'ifu ta'ifatan minhum, dia tindas mereka, dia hamburkan mereka. Dan sebagian anak-anak lelaki mereka tu dia bunuh dan dia tinggalkan yang perempuan sahaja. Tapi bukan semua yang lelaki dia bunuh. Kalau semua lelaki dia bunuh, tak ada pula dia punya kuli ya. Kalau yang rupa tak ada, nak buat piramid dia, nak buat apa tulisannya dan sebagainya. Jadi ada semua anak-anak lelaki dia bunuh, tinggalkan perempuan. Innahu kana minal mufsidin. Jadi konklusinya adalah Fir'aun tu adalah termasuk orang-orang yang buat kerosakan. Dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi itu, yakni Mesir, dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi. Jadi Allah nak sesuatu sebenarnya, cuma belum masa dia je. Biarkan mereka kena tertindas dan muri tu. Jadi Allah ada kehendak. Allah kalau hendak, jadi ke tak jadi? Mesti jadi. Mesti jadi. Jadi orang tindas tu Allah nak berikan nikmat pada mereka, nak jadikan mereka a'immah pula tu. Daripada ditindas, nak jadikan mereka pemimpin dan nak jadikan mereka pewaris, warisin. Yang ni waris bumi Mesir tu, waris bumi. Benar. Wa numakkin lahum fil ardi wa nuriya fir'aun wa haman wa junudahum minhum ma kanu yahzarun. Dan lagi satu sebab, dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tenteranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Begitu pembulaan surah Al-Qasas. kita lihat Ibnu Kathir dia bijak eh, dia mulakan dengan ayat ini. Padahal banyak ayat yang menceritakan kisah Nabi Musa salam. Tapi sebab manhaj dia apa? Nak ceritakan daripada awal sampai akhir. Dia ikut chronological order. Jadi mudah kita nak fahamkan kau. Lepas tu akhir-akhir tu baru dia temulkan apa ni, masalah tertentu dan sebagainya. Jadi kita baca rungkap. Jadi mula-mula sekali adalah gambaran umum dia begini. Fir'aun ni siapa? Lepas tu adanya kaum Nabi Nabi Musa AS dan apa yang Allah nak buat. Jadi akhir sekali tu ada perkara yang kita nak tengok tu, makan yang zarun. Kami nak perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tenteranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Rupa-rupanya Fir'aun yang terror ni, kapten suku bumi ni, dia raja dan dia menjadikan orang semua sembah pada dia. Rupanya dia sentiasa takut kepada siapa? Pada hamba-hamba dia tu. Apa yang dia takut? Satu hari dia mana akan bangun dan gulingkan dia. Jadi itulah, orang kalau buat zalim dia mesti sentiasa dalam ketakutan, kena balas balik. Kelas malam gaduh pukul sana pukul sini, teror. Tapi ingatkan apa? Dia balik ATP je. Dia balik dengan ATP tu nak lupakan dia takut saja. Dia dah okey balik, dia takut. Orang tu ke, orang lain ke, atau siapa akan balas balik. Jadi itu nak beritahu kita dari psikologi bahawa bagaimana apa ni buat jahat ni tak ada manfaatnya sebenarnya. Tak ada. Jadi Allah Ta'ala hanya menceritakan kisah Musa AS ini secara ringkas mula-mula ya. Setelah itu dia menjelaskannya secara panjang lebar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan bahawa dia telah mewahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kisah Musa dan Fir'aun dengan benar, sehingga bagaikan orang yang mendengar dan menyaksikan secara langsung peristiwa tersebut. Inna Fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahliha syi'a. Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Maksudnya dia telah berlaku sombong, melampaui batas, sewenang-wenang dan zalim, serta lebih mengutamakan kehidupan dunia, bahkan menolak berbuat taat kepada Rabbnya yang Maha Tinggi. Waja'ala ahlaha syi'an, dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Artinya Fir'aun bagi rakyatnya menjadi beberapa bahagian, kelompok dan macam, ada kasta-kasta eh? Dan dia menindas satu kelompok dari mereka, iaitu bangsa Bani Israel yang termasuk dalam garis silsilah Nabi Allah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilullah. Pada saat itu Bani Israel adalah kaum pilihan di muka bumi. Pada saat itu, bukan sekarang eh, zaman tu Bani Israel kaum pilihan. Memang dia dipilih oleh Allah SWT. Macam mana? Raja-raja semua datang daripada mana? Daripada Bani Israel. Nabi-nabi semua datang daripada mana? Daripada Bani Israel. Jadi ilmu dan kekuasaan semuanya kat Bani Israel, sebab mereka dipilih oleh Allah SWT. Tapi waktu tu, satu dunia mereka paling paling top lah kata orang. Tapi bila Islam datang, Islam lah yang terpilih. Satu dunia ni Islam yang paling top. Jadi sekarang tak top-top eh. Sebabnya apa? Kita punya Islam tu lah yang tak sampai lagi. Baik, pada Bani Israel adalah kaum pilihan yang terbunyi pasangan itu. Kemudian Fir'aun, si raja zalim, kafir dan jahat itu menguasai dan mengendalikan mereka. Dia menyuruh mereka menyembah dan melayaninya dalam wujud yang sangat rendah dan kerajinan yang tidak berarti lagi hina. Yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Dia menyembelih anak-anak lelaki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun itu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang menjadi sebab kebijakan Fir'aun sangat biadab tersebut adalah kerana Bani Israel senantiasa mempelajari ajaran yang turun-temurun yang bermula dari kakek mereka, ini datuk mereka, Ibrahim AS. Dari ajaran tersebut muncul sebuah keyakinan yang tersebar di antara mereka bahawasanya akan lahir seorang pemuda yang akan menghancurkan Mesir melalui tangannya. Kisahnya wallahu a'lam adalah sebagian berikut. Ketika Raja Mesir hendak berniat jahat kepada isteri Ibrahim, Sarah, maka Allah Ta'ala melindungi dan menyelamatkannya. Demikian pula dengan kelahiran Nabi Musa alaihissalam, di mana berita akan lahirnya pemuda tersebut akan menyebar di kalangan Bani Israel. Ketika itu masyarakat Kipti saling berbicara satu dengan yang lainnya sehingga terdengar oleh Fir'aun. Kemudian sebahagian pembantunya menceritakan hal tersebut kepadanya. Maka Fir'aun pun menyuruh untuk membunuh semua anak laki-laki dari kalangan Bani Israel kerana takut akan lahirnya pemuda tersebut. Tetapi rasa takut dan usahanya itu tidak dapat mengalahkan takdir Allah Ta'ala. Jadi kalau kita ingat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, memang ada waktu tu dia balik, dia jalan jalan ke lalu negeri Mesir, ada Raja Zalim kan. Raja Zalim tu nak apa ni, nak ni isteri. Kalau ada isteri, dia nak ambil isteri Nabi Ibrahim alaihissalam. Lepas tu mereka kena bohong ni lah, apa ni, kalau apa ni adalah saudara tu, saudara perempuan tu. Sebab kalau isteri dia bunuh dia suami, dah habis kau punya. Oleh kerana ni adalah saudara tu, Nabi Ibrahim tidak dia apa-apa kan. Tapi dia tetap diambil, isterinya diambil. Jadi bila diambil, bila dia nak buat sesuatu tu, Allah SWT selamatkan dia. Jadi Nabi Ibrahim AS adalah datuk orang Bani Israel ni. Jadi kata orang-orang Bani Israel ni, mereka tahu sekarang kita kat negeri Mesir, dulu pun ada Raja Zalim, diselamatkan datuk kita, nenek kita, betul tak? Jadi insyaAllah akan datang juga apa ni, satu orang yang akan selamatkan kita daripada raja yang Zalim di Mesir ni. Itu je lebih kurang gitu. Tak adalah macam mimpi ke dan sebagainya. Itu pun kata Ibn Kathir, wallahu'alam, betul ke tak betul. Yang penting cerita tu sampai kepada siapa? Kepada Fir'aun, sampai kepada pembantu ya. Maka dia pun mulalah ambil tindakan lah, preemptif apa dia, bunuh semua anak laki-laki daripada kalangan Bani Israel. Sejak hari itu, bukan dulu. Ini zahir daripada ayat dan daripada apa yang kata Ibn Kathir. Kita pernah katakan bahawa yang ini tak semestinya satu perkara yang disepakati oleh semua ulama. Bila startnya apa? Dibunuhnya anak-anak Bani Israel, anak lelaki. Oleh kerana itu Allah Ta'ala berfirman, wa nuridu an namunna 'alal ladzina tusrifu fil ard, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di muka bumi itu, iaitu Bani Israel. Wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahumul waritsin, dan kami nak menjadikan mereka pemimpin yang menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi, iaitu kami menyerahkan negeri tersebut kepada Bani Israel. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun, dan akan kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, dan akan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman beserta tenteranya apa yang selalu mereka khawatirkan dari mereka itu. Maksudnya kami akan merubah orang lemah menjadi kuat, yang tertindas menjadi jaya, dan yang terhina menjadi mulia. Dan hal itu telah terbukti bagi Bani Israel. Bagaimana yang dikirmankan Allah Ta'ala, wa awrathna al-ard wa awrathna al-qawma al-lazina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa maghalibaha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala Bani Israel bima qadaru, dan kami pusatakan kepada kaum yang telah tertindas itu negeri-negeri bahagian timur bumi dan bahagian barat yang telah kami beri berkah padanya. Jadi ayat ini diceritakan bahawa Allah SWT memang dah berikan, wariskan bumi ini kepada siapa? Bani Israel, daripada timur dan bahagian baratnya. Dan kami beri berkah padanya, bumi itu kami beri berkah. Dan telah sempurnalah perkataan Rabbmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Rasamat kalimatu Rabbikal Husna. Baik, dan dia juga berfirman, fa akhrajnahum min jannatin wa 'uyun wa kunuzin wa maqamin karim kadzalika wa awrathna bani Israel. Maka kami keluarkan Fir'aun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air dan dari perbendaharaan serta kedudukan yang mulia. Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel. Jadi akhir nanti Allah SWT keluarkan Fir'aun itu daripada kekuasaannya, daripada negerinya yang cantik, ada tanam-tanaman, ada taman-taman, ada mata-mata air, perbendaharaan, semuanya Fir'aun keluar apa ni di ditinggalkan oleh Fir'aun dan kaumnya. Lalu Allah SWT wariskannya dan berikannya kepada Bani Israel. Maksudnya bahawasanya Fir'aun berusaha keras dan mati-matian agar Musa AS tidak lahir ke dunia ini. Bahkan dia mengutus beberapa orang dan kabilah untuk mencari wanita-wanita yang sedang hamil dan dan mendatang waktu melahirkannya, sehingga tidak ada seorang wanita pun yang melahirkan anak laki-laki, melainkan akan dibunuh oleh orang-orang terlaknat tersebut. Menurut Ahlul Kitab, Fir'aun menyuruh membunuh anak laki-laki untuk memperlemah kekuatan Bani Israel. Ini kata Ahlul Kitab. Sehingga mereka tidak dapat melawan, menghalang-halangi dan mengalahkan dirinya berserta para pengikutnya. Ini memang logik lah. Kalau kita lihat, memang kalau anak lelaki dah tak ada, tinggal yang perempuan, mereka semua akan terus menerus jadi hamba api. Mereka tak boleh lawan, mereka jadi lemah. Baik. Dan bukan kerana berkata, tapi itu betul. Kata Alkitab kata bukan kerana sebab sebab lain, bukan sebab Nabi Musa yang ditakut. Dan Alkitab kata takkan nak lemahkan orang-orang Bani Israel ini. Yang demikian itu masih perlu dikaji kembali, bahkan lebih cenderung menyimpang. Tetapi yang benar bahawa Fir'aun mengeluarkan perintah membunuh semua anak laki-laki itu setelah diutusnya Musa AS, bagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala. Jadi bukanlah Fir'aun itu daripada mula sekali dia dah bagi-bagikan, pecah belahkan Bani Israel itu, ditindas mereka daripada awal lagi sebelum Nabi Musa AS, sebelum lama-lama sebelum tu dia dah bunuh anak-anak lelaki mereka. Sebab kalau betul dia bunuh, dah tak ada lah orang hamba. Jadi bila dia mula bunuh anak lelaki ni, dia tinggalkan wanita-wanita ya? Bila Nabi Musa AS dah diutus pun, diutus jadi rasul. Dan ini ya, bagaimana difirmankan Allah Ta'ala, falamma ja'ahum بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم. Maka ketika Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi kami, bila tu ketika Musa bawa wahyu yang dari Rasul, mereka berkata, bunuhlah anak laki-laki orang-orang yang beriman bersama dengannya. Jadi perintah membunuh anak laki-laki ini datang bila Nabi SAW start dakwah dengan Fir'aun. Dan biarkanlah hidup anak-anak perempuan mereka. Dan tipu daya orang-orang kafir itu tidak lain hanyalah sia-sia belaka. Oleh kerana itu Bani Israel pernah berkata kepada Musa AS, qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Kami telah ditindas oleh Fir'aun, wahai Musa, sebelum engkau datang kepada kami dan sesudah engkau datang. Dua kali kena tindas. Jadi yang lepas engkau datang pun kami kena tindas. Yang ni anak lelaki kita kena bunuh. Ini dalil bilakah waktunya dibunuhnya anak-anak lelaki Fir'aun dan apa dibanding Fir'aun. Dan yang benar adalah bahawa Fir'aun mengeluarkan perintah membunuh anak lelaki pertama kerana dia takut akan lahirnya Musa AS. Ibn Kathir tetap cakap apa? Pasal dia takut lahirnya Musa AS. Jadi itu tajir daripada ini sendiri. Demikianlah, dan ketetapan takdir menyebutkan, Hai Raja perkasa yang masih juga dapat tertipu, mesti mempunyai banyak bala tentera dan mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Sesungguhnya Allah yang Maha Agung, yang tidak dapat dikalahkan dari tentang, tidak dapat dihindari ketetapannya. Dia telah menetapkan ketetapan yang pasti bahawa kelahiran anak laki-laki itu adalah sesuatu yang pasti. Kerana anak itu pula Fir'aun telah membunuh banyak jiwa yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Sesungguhnya hai Fir'aun, anak itu tidak lain berada di rumah, melainkan berada di rumah dan tempat tidurmu. Dia tidak makan dan minum melainkan dari makanan dan minumanmu yang terdapat di tempat tinggalmu. Engkau sendiri yang mengangkat anak itu sebagai anak angkatmu. mendidik dan membesarkannya hingga akhirnya di tangannya pula kebinasaanmu di dunia dan akhirat kelak. Kerana kamu telah menentang kebenaran yang dibawanya dan kerana kamu telah mendustakan apa yang diwahyukan kepadanya. Dengan demikian itu agar kamu dan juga seluruh umat manusia mengetahui bahawa Rabb pencipta langit dan bumi itu akan melakukan apa saja yang dikehendakinya. Dia pula yang maha kuat lagi maha berkuasa. Tiada daya kekuatan satu upaya melainkan hanya miliknya semata, tidak dapat ditentang. Banyak ahli tafsir yang mengatakan masyarakat Hittite pernah mengadu kepada Fir'aun mengenai minimnya, yakni jumlah orang Bani Israel, sikitnya jumlah orang Bani Israel akibat pembantaian dan pembinasaan anak laki-laki mereka. Dan mereka khawatir generasi tua mereka akan berpergian sedangkan generasi mudanya dibantai. Kemudian Fir'aun memerintahkan agar anak laki-laki dibunuhi selama 1 tahun dan dibiarkan untuk 1 tahun berikutnya. Mereka menyebutkan bahawa Harun AS dilahirkan pada tahun dibiarkan anak laki-laki tetap hidup, sedangkan Musa dilahirkan ketika semua anak laki-laki dibunuh. Hal itu menjadikan ibu Musa takut sehingga dia berhati-hati ketika hendak melahirkan anaknya dari sejak awal kehamilan. Ini pun satu perkara yang baik, eh? Sebab kalau pernah kita lihat dia bunuhnya semua anak laki-laki nak lahir saja, maka tak ada lagi orang laki-laki kan, mana hamba apinya. Jadi rupa-rupanya dia ada planning lah, eh? Dia ada planning. Satu tahun ni semua hidup anak laki, tahun depan semua anak laki akan dibunuh, kalau anak perempuan ditinggalkan. Jadi waktu Nabi Harun AS selamat. Pasal apa? Pasal dilahirkan pada tahun selamat, tahun hidup. Nabi Musa AS selamat bukan pasal tahun hidup, dia selamat pasal lahir. Patutnya dia pun mati macam dia punya generasi yang lain. Senang-senang je, eh, bunuh anak orang ramai-ramai. Saya tak tahu lah, eh, zaman dahulu kalau masih anak tu pun pasal Fir'aun bunuh. Zaman sekarang bukan Fir'aun bunuh, diri bunuh, campak ke bunuh ni sebagainya. Siapa lagi jahat? Bunuh sendiri lah. Hal itu menjadikan ibu Musa takut sehingga dia berhati-hati ketika nak melahirkan anaknya dari sejak awal kehamilan. Ini memang ada cerita dalam surah Qasas. Setelah melahirkannya, dia yakni ibu Musa mendapatkan ilham untuk mengambil peti, guna peti untuk menaruhkan anaknya. Lalu dia mengikatnya pada tali, yang kebetulan tempat tinggalnya tidak jauh dari sungai Nil, dan dia masih tetap menyusuinya. Setelah benar-benar merasa takut, dia meletakkan anaknya itu ke dalam peti yang sudah dipersiapkan, dan setelah itu dia menghanyutkannya ke sungai. Tetapi dia masih tetap memegang ujung tali yang mengikat peti tersebut. Setelah yakin bahawa orang-orang Fir'aun pergi, maka dia kembali menarik peti itu ke tepian. Jadi ini satu usaha daripada ibu Musa AS. Jadi kalau biasanya orang kalau tahu orang kan apa ni ibu, eh, kalau tahu orang akan datang nak ambil anak dia, apa dia akan buat? Dia akan peluk apa-apa, macam mana pun takkan lepaskan. Ini nak taruh dekat peti, taruh kat sungai. Sungai ni tak tahu berapa punya panjang, sampai mana. Ada tengok satu dokumentari tu, sungai ni betul punya panjang. Dia merentas berapa banyak negeri, yeah? Oh, dia panjang betul. Bahaya betul, bahaya. Yang ini kalau orang taruhkan kat sungai tu, memang pun macam sama juga macam dia bunuh anak dia. Macam bunuh anak dia. Dia buat demikian pasal apa? Pasal dia dapat ilham untuk buat demikian. Itu pun dia masih takut lagi. Tetapi oleh kerana dapat lagi satu rayu, la takhafi wa la tahzani, dia dapat apa ni, kata pasti daripada malaikat menyampaikan daripada Allah SWT, jangan sedih, jangan takut, sebab apa? Kami akan selamatkan anak ini dan kami akan kembalikannya kepada engkau. Inna radu ilaiki wa ja'ilu minal mursalin, bahkan kita akan jadikan anak engkau ni daripada rasul-rasul, segala rasul. Jadi Oleh kerana sebab tu kalau lah tidak kerana kami tetapkan hatinya, imannya, Ibu Musa AS itu tak jadi buat, ataupun dia akan takut dan sebagainya. Tak jadi. Jadi ini pun pasal apa? Pasal kekuatan daripada Allah SWT, daripada pertolongan Allah SWT. Sebab tu orang lain tak dapat idea ni, orang lain tak tahu. Jadi sampai kat sini kita akan dapat cerita lain. Kita masyur banyak ajaran. Insyaallah kita akan sambung pada minggu akan datang. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.